berjumpa lagi dengan saya, Yosua Samuel. Lagu kur tapi mantua. Di nama Yoku Mendo. Lagi dong lagu ya. Let's go. Tapi mertua, dia nama Yoku Mendo.